Mitra Bisnis Kompas menulis, Presiden SBY didesak segera bertindak dan berbuat nyata untuk melindungi warga negara, terutama minoritas agar bebas beragama dan beribadah. Negara selama ini dinilai gagal dan melakukan pembiaran terhadap kekerasan atas nama agama. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Yayasan Lembaga Studi Agama dan Filsafat, Dawam Raharjo. Pak Dawam, apa komentar Anda? Apa yang mestinya dilakukan oleh Presiden SBY, Pak? Ya, menegakkan hukum saja. Menegakkan kebebasan beragama. Jadi, menindak aksi-aksi kekerasan. Dan betul-betul melindungi golongan minoritas. Apapun juga, harus dilindungi. Kalau tidak, itu akan merusak sendi-sendi dasar kemasyarakatan dan kebangsaan. Ini harus ditangani oleh Presiden langsung. Karena lembaga-lembaga yang lain itu tidak bisa. Kepolisian tidak bisa diandalkan. Pengadilan tidak bisa diandalkan. Jadi karena itu harus Presiden. Dan tidak ada lembaga kayak KPK misalnya. Kan nggak ada lembaga itu. Sehingga larinya ya ke Presiden. Lalu bagaimana dengan pihak yang dinilai tidak bisa diandalkan tadi, Pak? Apakah bisa ditindak? Iya, harus ditindak. Jadi misalnya kepala kepolisian, itu kalau mereka itu tidak melindungi, ya harus dipecat. Wali kota, misalnya wali kota Bogor yang menolak pendirian Gereja Yasmin, itu wali kotanya harus ditindak. Untuk langkah awal, hal nyata apa, Pak, yang bisa dilakukan Presiden SBY? Jadi sekarang ini kan sudah banyak korban-korban itu. Banyak misalnya warga Ahmadiyah yang berada dalam pengasingan, pengungsian, itu harus dikembalikan ke kampungnya masing-masing dan dilindungi. Penutupan gereja, hak-hak untuk mendirikan gereja dan rumah ibadah lainnya, itu harus ditegakkan. Bapak optimis di sisa masa jabatan ini, Presiden SBY bisa bertindak melindungi kaum minoritas, Pak? Bisa, itu bisa dilakukan besok kok. Kalau perlu dibentuk komite atau menugaskan Komnas HAM untuk melindungi hak-hak minoritas itu. Harus dilakukan. Demi nama baik Presiden sendiri. Demikian Ketua Yayasan Lembaga Studi Agama dan Filsafat Dawam Raharjo. Saya Wendy Lim.